ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, pagi ini kita tidak akan melanjutkan pembahasan kitab kemarin. Insyaallah nanti siang jam 8. Sekarang intermezzo dulu. Semungkin selama daurah ini, ikhwan dan akhwat sering mendengar istilah salafus saleh, salafiyin atau generasi salaf yang selalu dijadikan rujukan oleh semua ustaz yang mengisi di daurah ini. Bagi sebagian ikhwan dan akhwat, mungkin istilah ini sudah tidak asing. Tapi bagi sebagian yang lain, pertama mungkin masih asing. Kedua, kalau toh tidak asing, masih samar makna yang dipahami dari istilah itu. Apa yang dimaksud dengan salaf, salafiyin, salafiyah, dan yang berkaitan dengan itu. Oleh karena itu, untuk menghilangkan kesamaran tadi, atau untuk menghilangkan perasaan asing terhadap istilah ini, atau barangkali ada juga yang memahami dengan pemahaman yang salah tentang salaf, salafiyin, salafiyah, generasi salaf, dan seterusnya, maka di kesempatan yang saya sebut tadi sebagai intermezzo ini, ingin rasanya membahas masalah itu terlebih dahulu dalam rangka untuk memperjelas hakikat dan makna dari istilah yang sering kali menjadi rujukan bagi seluruh ustaz-ustaz yang mengisi di sini. Pernah diajukan satu pertanyaan kepada Syekh Muhammad Nasir Al-Albani hafizahullah, limadha tusamma bisalafiyah? Ahiya da'wah hizbiyah am ta'ifiyah au madhhabiyah au hiya firqah jaridah fil Islam? Kenapa disebut salafiyah? Apakah ini satu dakwah hizbiyah, sejenis harakah, harakah salaf, atau satu kelompok, atau satu madhab, atau satu firqah yang baru dalam Islam? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, sampai-sampai Syekh Al-Albani hafizahullah mengkhususkan untuk membahas pertanyaan ini menjadi satu artikel yang kemudian dimuat di dalam salah satu majalah yang terbit di Beirut atau Lebanon, yang bernama majalah Al-Asalah. Beliau menyatakan bahwa istilah salaf ini ma'ruf di kalangan seluruh ulama, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Secara bahasa banyak dijelaskan salaf adalah al-mutaqaddim minaz zaman min ghairihi. Salaf itu adalah orang-orang yang lebih dulu dari segi waktu dari kita. maka orang tua kita, kakek kita, nenek kita, buyut kita adalah salaf bagi kita. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, salaf itu adalah sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Maksudnya mengikuti pemahaman mereka ketika memahami kitab dan sunnah. Seperti umpama dijelaskan dalam salah satu kitab Al-Madkhal li Dirasatil Aqidah Al-Islamiyah, yang ini sudah diterjemahkan oleh salah seorang tokoh IIM, Ikhwan Muslimin. Walakinnahu la yafhamu syai'a mimma fi kitab. Tapi penerjemahnya ini tidak faham, tidak terpengaruh oleh isi buku ini. Dia terjemahkan buku ini, yang buku ini bagus, tetapi manhajnya, pemahamannya tetap di luar pemahaman salaf yang diterangkan dalam buku tersebut. Gak perlu saya sebut orangnya. Itu secara istilah syar'i. Yang ini diambil dari banyak hadis, di antara yang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya nomor 2450. Rasul alaihi salatu wassalam berkata, "Fattaqillaha wasbiri wa ni'mas salaf analak." Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah, karena sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Sebaik-baik salaf bagi kamu adalah aku, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam. Yang dimaksud salaf di sana orang-orang yang hidup semasa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasul dan para sahabatnya, dan orang terbaik pada zaman tersebut adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis ini. Dengan demikian, salaf ini kata Syekh Al-Albani hafizahullah merupakan istilah syar'i yang dinas oleh kitab dan sunnah dan dikenal oleh seluruh ulama dalam berbagai macam disiplin ilmu, baik tafsir, hadis, fiqih, tauhid, seluruhnya boleh dikatakan tak ada satu kitab pun yang tidak memuat kata-kata salaf dalam kitab mereka. Sampai sebuah syair pun menyatakan, kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fittida'i man khalaf. Semua kebaikan itu berada pada mengikuti orang-orang salaf, dan seluruh kejelekan mengikuti berada pada mengikuti orang pada kebidahan orang-orang khalaf. Oleh karena itu, kalau ada orang yang mengatakan istilah salaf kan baru, yang membuat istilah salaf adalah orang khalaf, orang terkemudian. Orang yang ngomong gitu adalah sejahil-jahil orang tentang masalah ini. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan hal demikian di dalam hadisnya. Nah, ada satu jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada generasi salaf. Siapa generasi salaf itu? Sahabat. Jaminan serta pujian serta nas perintah tentang wajibnya mengikuti mereka, mengikuti generasi salaf dalam arti mengikuti pemahaman mereka ketika memahami kitab dan sunnah. Jaminan itu antara lain, pertama, surah At-Taubah ayat 100. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَمْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذلك الفوز العظيم. السابقون الأولون ni sahabat, orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang besar. Ini jaminan Allah kepada sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Juga di dalam sebuah hadis, Rasul alaihi salatu wasalam menjamin tentang terbaiknya generasi sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasalam, khairun nas qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Hadis ini boleh dikatakan, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, sebagai hadis yang mutawatir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini ada dalam kitab Sahih Bukhari, sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di generasiku. Itu generasi siapa? Sahabat. Kemudian setelah itu terbaik kedua, generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Kenapa demikian? Syekh Salim Al-Hilali menjelaskan hal itu disebabkan karena beberapa hal. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat bentuk tubuh, tidak melihat raga badan manusia, tapi melihat kepada amal dan hati. Sebagaimana disebutkan dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih, bisa dilihat dalam Syarah Sahih Muslim Sunan An-Nawawi juz 16 halaman 121, Rasul SAW menyatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah melihat kepada bentuk tubuh kamu, rupamu, atau hartamu, tetapi Allah melihat kepada hati-hati kamu dan amal-amal kamu. Juga baik tidaknya sesuatu, baik tidaknya seseorang, baik tidaknya kualitas seseorang, dilihat dari ketakwaan hati dan kesolehan amal. Sebagaimana dalam ayat inna akramakum indallahi atqakum. Jadi baik tidaknya sesuatu, mulia tidaknya sesuatu menurut pandangan Allah karena takwa. Kalau Allah dan Rasulnya menyaksikan bahwa orang terbaik itu para sahabat, menunjukkan yang paling takwa, yang paling bagus amal solehnya dan paling benar pemahamannya tentang kitab dan sunnah adalah para sahabat. Sehingga sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud yang diriwayat oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang hasan menyatakan, innallaha nadhara ila qulubil ibad fa wajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khayra qulubil ibad fastafahu li nafsihi fabda'athahu bi risalati ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. Sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati manusia, maka Allah temukan bahwa hati Muhammad SAW adalah sebaik-baik hati manusia, maka lalu Allah memilih Muhammad itu untuk dirinya dan mengutusnya dengan membawa risalahnya, diangkat jadi nabi, jadi rasul. Kenapa? Karena ternyata menurut Allah hati Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik hati manusia. Kemudian Allah memandang lagi kepada hati-hati manusia lainnya setelah hati Muhammad SAW, maka Allah temukan bahwa hati-hati para sahabat merupakan sebaik-baik hati-hati manusia setelah hati Muhammad. Maka Allah menjadikan mereka sebagai wuzara nabinya, sebagai wazir, sebagai menteri, para pembantu Nabi Muhammad SAW yang mereka berperang di atas dinnya. Jadi ternyata hati terbaik di dunia ini adalah hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hati para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Pantas kalau demikian mereka dipuji oleh Allah dengan pujian kuntum khaira ummati. Kalian adalah sebaik-baik umat. Yang dimaksud kalian di sini adalah kaum muslimin di saat ayat ini turun. Siapa itu? Para sahabat. Bahkan saking bagusnya akhlak mereka, hati mereka, dan benarnya pemahaman mereka, sampai-sampai Allah mengklaim atau menyatakan bahwa para sahabat ini sebagai saksi atas umat manusia yang lainnya. Sebagaimana sebuah ayat menyatakan surah Al-Baqarah ayat 143, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Demikianlah kami jadikan kalian, para sahabat, sebagai umat yang wasat, pertengahan, agar kalian menjadi saksi atas manusia dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Allah dalam ayat ini menyatakan bahwa persaksian para sahabat itu makbul di sisi Allah. Sedangkan syarat makbul tidaknya persaksian harus terpenuhinya dua hal. Pertama, hak benar si saksi ini hak berada di atas Allah. Yang kedua, si saksi ini berilmu. Berdasarkan ayat surat Az-Zukhruf ayat 86, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran, wa hum ya'lamun, dan mereka berilmu. Kalau persaksian para sahabat makbul di sisi Allah, tidak diragukan lagi berarti pemahaman mereka tentang kitab dan sunnah, pemahaman yang diakui kebenarannya oleh Allah dan menjadi hujjah bagi orang-orang setelahnya. Makanya para ulama ahlul hadis seluruhnya sepakat, tidak ada satu generasi yang dianggap adil secara mutlak seluruhnya, diterima persaksian dan ucapannya, kecuali satu generasi, yaitu generasi sahabat. Dengan menyatakan satu kaidah dalam ilmu mustalahul hadis, as-sahabatu kulluhum udul, sahabat itu seluruhnya adil. Adapun selain sahabat, persaksiannya dalam meriwayatkan hadis tidak diterima kecuali bagi orang-orang yang sudah diakui kejujurannya, kebohongitannya, kemampuan hafalannya, keadilannya, dan lain-lainnya. Sedangkan kalau hadis itu sudah sampai ke tangan sahabat, penelusuran rawi itu sudah sampai ke sahabat, maka dinyatakan as-sahabatu kulluhum udul, tidak diperiksa lagi tentang kejujurannya. Semua sahabat itu dianggap adil. Tak ada satupun generasi yang disepakati keadilannya secara mutlak tanpa kecuali, kecuali generasi sahabat. Ini menjadi komitmen bersama di kalangan para ulama ahlul hadis. Oleh karena itulah, maka ada ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang pemahamannya nyeleneh dari pemahaman para sahabat dalam memahami Islam. Ancaman itu tertuang dalam salah satu ayat surah An-Nisa 115. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla ونصلح جهنم وساءت مصيرا. Barang siapa orang yang durhaka kepada Rasul setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas, petunjuk-petunjuk yang nyata, dan dia mengikuti selain jalan orang-orang mukmin, maka kami akan palingkan kemana dia berpaling, dan kami masukkan dia ke dalam jahanam, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Syekh Al-Albani hafizahullah ta'ala menyatakan, ayat ini Allah turunkan bukan sekedar abas, iseng, tetapi tidak diragukan lagi Allah subhanahu wa ta'ala menyebut di sini orang yang durhaka kepada Rasul dan juga mengikuti selain jalan orang-orang mukmin masuk neraka, ya. Pernyataan ini mengandung hikmah dan faedah yang sangat luar biasa sekali. Yaitu orang yang masuk jahanam ini karena dua dosa yang tidak dianggap kecil. Pertama, durhaka kepada Rasul. Yang kedua, mengikuti selain jalan orang-orang mukmin. Dan yang dimaksud jalan orang-orang mukmin di sini adalah orang-orang mukmin di saat ayat ini turun, yaitu siapa? Para sahabat. Mengikuti jalan selain jalan sahabat, maka akan masuk jahanam. Ini menunjukkan kata Syekh Al-Albani, anna ittiba'ana likitabillahi subhanahu wa li sunnati rasulih sallam yajibu an yakuna wufqa ma kana alaihi almuslimuna wal mu'minuna al-awwal wahum ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kita mengikuti kitab dan sunnah, wajib ikutnya kita mengikuti kitab dan sunnah itu sama persis dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang mukmin generasi awal dalam mengikuti kitab dan sunnah. Pemahaman kita tentang kitab dan sunnah harus sama dengan pemahaman generasi awal dari orang-orang mukmin ini dalam memahami kitab dan sunnah. Itu yang dimaksud mengikuti selain jalan orang mukmin, artinya memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman yang tidak sama dengan pemahaman para sahabat dalam memahami kitab dan sunnah. Orang seperti ini masuk jahanam. Ini menunjukkan wajibnya kita, pertama, wajib taat dan patuh kepada Rasul. Kedua, wajib mengikuti jalan orang-orang mukmin generasi awal. Dalam arti yang dimaksud jalan di sinilah memahami kitab dan sunnah seperti pemahaman orang-orang mukmin generasi awal. Itu maksudnya. Maka ada satu keterangan hadis yang sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Lihat Syarah Sahih Muslim An-Nawawi juz 16 halaman 82. Hadis ini diterima dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kata Abu Musa, "Shalainal maghrib ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qulna, "Law jalasna hatta nusalli ma'ahu al-isya." Fajalasna. فخرج علينا فقال ما زلتم هنا قلنا يا رسول الله صلينا معك ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء قال أحسنتم أو أصبتم قال ثم رفع رأسه إلى السماء وكان كثير ما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم amanatun lis-sama fa idza dhahabatin nujum atas samaa amruha wa ana amanatun li ashabi wa idza dhahabtu ana ata ala ashabi ma yu'adun wa ashabi amanatun li ummati fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Kata Abu Musa al-As'ari, kami sholat maghrib bersama-sama Rasulullah SAW. Setelah beres kami berkata, aduh kalau kita duduk di sini sampai kita sholat isya bersama-sama Nabi SAW. Maka duduklah para sahabat. Pas hampir isya Rasulullah SAW datang. Kata Rasulullah SAW, kalian masih di sini? Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kami telah sholat besertamu tadi maghrib. Lalu kami berkata, aduh kalau kami duduk di sini sampai sholat isya bersamamu. Inilah yang kami lakukan. Kata Nabi SAW, ahsantum au asabtum. Bagus kamu dan benar sikap kamu. Lalu kata Abu Musa, Rasulullah SAW mengangkat kepalanya ke langit, pengadah. Dan beliau adalah orang yang paling banyak menengadahkan kepalanya ke langit. Lalu beliau bersabda, bintang-bintang itu sebagai pemelihara langit. Apabila bintang sudah tidak ada, maka akan datanglah kepada langit urusannya. Maksudnya akan kiamat. Dan aku adalah pemelihara sahabatku. Seandainya aku tidak ada, maka kalau aku tidak ada, akan datang kepada sahabatku apa-apa yang dijanjikan untuk mereka. Yang dijanjikan untuk sahabat adalah setelah Rasulullah SAW, yarhamukallah, adalah perpecahan. Sebagaimana dalam sebuah hadis Irbad bin Sariyah, Rasulullah SAW menyatakan, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa di antara kalian, di antara para sahabat maksudnya, yang hidup panjang sepeninggalku, maka dia akan melihat ikhtilaf yang banyak. Ini janji Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW sudah tidak ada, para sahabat masih banyak, akan banyak timbul ikhtilaf. Dan ini wakil terjadi. Kata Nabi SAW, kalau aku sudah tidak ada, akan datang kepada sahabatku apa-apa yang dijanjikan untuk mereka. Dan sahabatku adalah pemelihara umatku. Maka apabila sahabat-sahabatku sudah pergi, sudah tidak ada, sudah pada meninggal, maka akan datang kepada umatku apa-apa yang dijanjikan untuk mereka, yaitu perpecahan sebagaimana yang terjadi sepeninggal para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan Imam Muslim dengan sanad yang sahih, menyatakan bahwa nisbat para sahabat, hubungan para sahabat dengan umatnya ini taubahnya seperti hubungan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, atau taubahnya dengan hubungan langit dengan bintang-bintang. Kalau bintang sudah tidak ada, hancur langit. Kalau Rasul sallam sudah tidak ada, pecah para sahabat. Kalau para sahabat sudah tidak ada, umat Islam pun berantakan. Kita mengetahui ada dua fungsi bintang-bintang di langit. Pertama, bintang-bintang ini sebagai alat pelempar setan yang mau mencuri dengar berita dari langit. Sebagaimana pengakuan jin sendiri dalam surah Al-Jin. Kata jin, "Inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i." Sesungguhnya kami dulu suka duduk-duduk, punya tempat tersendiri di langit untuk mencuri berita dari langit. Famay yastami'il an yajid lahu shihabar rasala. Dalam surat Al-Mulk dikatakan, "Wa laqad zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Kami hiasi langit ini dengan bintang-bintang. Masabi, lampu, maksudnya bintang. Dan kami jadikan bintang itu sebagai alat pelempar setan. Ini fungsi pertama dari bintang, yaitu sebagai alat pelempar setan. Selalu mengintip kalau ada setan yang mau mencuri dengar, maka mereka, setan-setan itu akan dikejar oleh bintang-bintang ini. Demikian pula sahabat terhadap umat Islam ini. Mereka adalah perhiasan bagi umat Islam ini, baik dalam pemahaman, ilmu ataupun amal. Kalau mereka melihat muncul kebid'ahan, pemikiran yang menyimpang, amal yang tidak sesuai dengan Quran Sunnah, mereka tidak diam seribu bahasa, tapi mereka langsung berbicara, bertindak, dan melakukan manuver-manuver tertentu untuk memberantas penyelewengan dan penyimpangan itu. Ini fungsi pertama. Yang kedua, fungsi bintang yang lain adalah sebagai petunjuk bagi manusia untuk mengetahui arah mana barat, timur, utara, dan selatan. Mengetahui waktu juga, terutama bagi mereka yang berada di tengah lautan para nelayan. Juga sebagai cahaya di tengah gelapnya malam bagi orang yang sedang berjalan di kegelapan malam. Sebagaimana Al-Quran menyatakan dalam surah An-Nahl ayat 16, wa alamatin wan najmi hum yahtadun, juga tentang bintang-bintang, mereka mengambil petunjuk dari bintang-bintang itu. Juga di dalam Al-An'am ayat 97 Allah menyatakan, wa huwallazi ja'ala lakumun nujum litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri. Dialah Allah yang telah menjadikan bintang-bintang bagi kalian agar kalian mengambil petunjuk dengan adanya bintang-bintang itu di dalam kegelapan malam, baik di darat ataupun di laut. Jadi fungsi bintang adalah sebagai petunjuk. Ya cahaya penerang, ya petunjuk tentang arah, tentang waktu, dan seterusnya. Seperti itu pulalah para sahabat. Mereka sebagai maraji, sebagai rujukan untuk mengetahui mana arah yang benar, mana arah yang salah bagi umat Islam setelahnya. Maka jelas nian betapa besar keberadaan para sahabat sebagai maraji dan petunjuk bagi umat Islam setelahnya, terutama bagi kita. Oleh karena itulah, dari semua keterangan tadi kita ketahui bahwa yang dimaksud perintah Allah dan Rasulnya untuk mengikuti para sahabat adalah mengikuti pemahaman mereka di dalam memahami Quran dan Sunnah. Maka Islam kita harus sama dengan Islamnya para sahabat. Pemahaman kita tentang kitab dan sunnah harus sama dengan pemahaman ke para sahabat tentang kitab dan sunnah. Tidak boleh jauh berbeda, apalagi bertentangan. Dakwah, cara dakwah yang kita lakukan dalam memperjuangkan Islam pun harus sama pula dengan cara yang mereka lakukan dalam memperjuangkan Islam. Kalau Islam kita berbeda dengan Islam para sahabat, al-haqqu wahid la yata'addad, kebenaran itu satu, tidak berbilang. Kalau kita beda Islamnya dengan sahabat, apa sahabat yang salah, kita yang benar? Tidak mungkin kan? Sahabat pasti yang benar, dijamin kebenarannya oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan orang yang mengikuti sahabat pun dijamin kebenarannya. Tentu kita lah yang salah. Dari sini kemudian diambil satu kesimpulan bahwa orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam memahami Islam, yang para sahabat disebut dengan generasi salaf, maka orang yang menisbatkan diri kepada generasi salaf dalam hal memahami Quran dan Sunnah disebut salafi. Sebagaimana orang yang menisbatkan dirinya kepada Imam Syafi'i dalam masalah fiqih disebut syafi'iyah, syafi'in. Orang yang menisbatkan diri kepada Imam Malik dalam masalah fiqih disebut maliki. Kepada Imam Ahmad bin Hanbal disebut Hambali. Kepada Imam Hanafi disebut Hanafi. maka orang yang menisbatkan diri kepada generasi salaf dalam memahami Islam secara keseluruhan disebut salafi. Dari sinilah kata Syekh Al-Albani hafizahullah, kalau ada orang yang menyatakan ana muslim faqat saja atau madhabi Islam, madhab saya Islam, saya muslim, sudah cukup. Maka kata beliau, pernyataan ini tidak cukup. Tidak cukup mengatakan saya muslim saja. Kenapa? Karena hampir semua aliran yang sesat pun mengaku saya muslim. Ahmad Qadian, apa mereka mengaku saya bukan muslim? Mengaku mereka itu muslim. Rafidah, Syiah Rafidah ahlakahumullah, apa mereka tidak mengaku muslim? Mengaku, mereka mengaku muslim. Ingkaru sunnah, apa mereka tidak mengaku muslim? Mengaku mereka itu muslim. Semua aliran sesat pun mereka mengaku muslim. Hatta kejawen kalau ditanya, apa agama ente? Islam. Oh kamu muslim? Iya dong. Kalau begitu apa bedanya kita dengan mereka? Kita ngaku muslim, mereka pun mengaku muslim. Padahal kita jelas jauh berbeda dengan mereka. Amit-amit kalau kita harus disamakan dengan mereka. Kasablang ke Palembang. Pulangnya bawa pempek. Jadi gak sama kita dengan mereka. Lalu apa yang membedakan kalau saya mengaku muslim, mereka mengaku muslim? Makanya kata beliau tidak cukup. Demikian juga kalau ditambah ana muslim muttabi'un atau muslimun alal kitabi was sunnah. Wa hadza la yakfi aidan. Demikian pula kalau ada orang ngaku saya adalah muslim yang mengikuti kitab dan sunnah. Ini pun tidak cukup. Sebab hampir semua orang yang sesat sekalipun ngakunya begitu. Coba tanya Umpah Ahmad Qadian, kamu muslim mengikuti apa? Apa punya kitab sendiri? Enggak, di kitab sunnah. Kita muslim yang mengikuti kitab dan sunnah. Tanya sih, punya kitab sendiri enggak? Enggak, ini kita adalah muslim yang mengikuti kitab dan sunnah. Tanya LDII, mereka ngaku kita mengikuti kitab dan sunnah. Semua orang menyatakan muslim yang mengikuti kitab dan sunnah. Nggak ada orang saya muslim tapi saya nggak pakai Quran, nggak pakai hadis. Ada yang begitu? Nggak ada. Semua mengikuti kitab dan sunnah, tapi kitab dan sunnah yang difahami menurut akal mereka masing-masing. Kita mengaku mengikuti kitab dan sunnah, mereka pun begitu. Apa bedanya kita dengan mereka? Apa yang membedakan dari pengakuan ini? Padahal kenyataannya kita jauh berbeda dengan mereka. Akidahnya berbeda, ya. Syariatnya berbeda dengan Syiah, umpamanya fikihnya juga berbeda. Mustalahul hadisnya juga berbeda, akidahnya juga berbeda, tapi ngakunya sama, muslim yang mengikuti kitab dan sunnah. Makanya kata beliau tidak cukup mengaku saya muslim yang mengikuti kitab dan sunnah saja. Baru kita akan terbedakan dengan mereka kalau kita mengatakan ana muslimun alal kitabi was sunnah bifahmi salafil ummah. Ini yang membedakan. Saya seorang muslim yang mengikuti kitab dan sunnah berdasarkan pemahaman salaful ummah, pemahaman para sahabat. Kitab dan sunnah yang kita amalkan adalah kitab dan sunnah seperti yang difahami oleh para sahabat. Bukan menurut pemahaman masing-masing, bukan menurut pemahaman kaum filosof, bukan menurut pemahaman orang-orang zaman kiwari, tapi Quran dan sunnah menurut pemahaman para sahabat. Karena itulah yang dijamin kebenarannya. Mengikuti para sahabat itu maksudnya mengikuti pemahaman mereka tentang kitab dan sunnah, tentang Islam. Walladzina taba'uuhum biihsan, as-sabiqu was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina taba'uuhum biihsan. As-sabiquna al-awwalun, para sahabat. dari Muhajir dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, maksudnya mengikuti pemahaman mereka dalam memahami kitab dan sunnah, maka Allah akan ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Dan Allah janjikan untuk mereka surga yang banyak mengalir kitab-kitab di dalamnya. Ini yang membedakan kita dengan yang banyak mengalir sungai-sungai. Saya tadi apa? Kitab. Bid. Kiralam. Yang banyak mengalir sungai-sungai di dalamnya. Ini yang membedakan kita dengan Ahmad Qadian. Dengan Syiah. Dengan Murji'ah. Dengan Qadariyah. Dengan Jabriyah. Dengan Mu'tazilah. Dengan Ash'ariyah. Dengan yang lain-lainnya. Karena mereka juga memang mengikuti kitab dan sunnah, tapi menurut pemahaman mereka masing-masing, menurut pemahaman kalangan filsuf, menurut pemahaman anu ini dan itu dan seterusnya. Kalau kita memahami kitab dan sunnah itu menurut pemahaman para sahabat. Oleh karena itulah, maka tidak boleh kita memahami Quran dan sunnah menurut ra'yu masing-masing juga. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam I'lamul Muwaqqi'in menyatakan, la yajuzu li ahadin ayakhudh al-kitaba was-sunnah biduni tawaffir syurutil ijtihad. Tidak boleh bagi seorang pun mengambil langsung kitab dan sunnah dan menafsirkannya tanpa terpenuhinya syarat-syarat ijtihad dalam dirinya. Banyak hadis kan, lihat Umar dalam Al-Muqaddimah fi Usul Tafsir Ibn Taymiyyah, lihat dalam Al-Itsqan fi Ulumil Quran Imam Jaluddin As-Suyuti, dalam pembukaan Tafsir Ibn Katsir juga dinukil hadis-hadis yang menyatakan man qala fi kitabillahi bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a, atau man fassara Al-Quran bi ra'yihi aw bima la ya'lamu bi yatabawwa maq'adahu minan nar aw kama qala. Banyak hadis yang seperti itu. Barang siapa orang yang berkata tentang kitab Allah dengan ra'yunya sendiri melalu benar pendapatnya itu benar, maka dia telah salah, walaupun benar, apalagi salah. Barang siapa orang menafsirkan Quran dengan ra'yu atau tanpa ilmu, bersiap-siaplah untuk menempati tempat duduk di dalam neraka. Waliyadu billah. Jadi kalau kita memahami Islam ini, secara langsung kita pahami dengan pikiran kita sendiri yang bodoh tentang tafsir, gak ngerti bahasa Arab acan, lalu menafsirkan Quran mensyarah hadis, maka ini bahaya. Akan jauh kesimpulan kita dari kesimpulan para sahabat tentang ayat tersebut. Dan ini salah besar. Makanya yang dimaksud anak salafi, saya seorang salafi, maksudnya saya seorang muslim yang mengikuti kitab dan sunnah berdasarkan pemahaman salaful ummah. Berdasarkan pemahaman generasi salaf, yaitu generasi sahabat. Dengan kata lain secara ringkas disebut saya salafi. Jadi kalangan salafiyin adalah orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada generasi salaf dalam hal memahami Quran dan sunnah. Baik mereka berada dalam satu zaman ataupun zaman berbeda, di satu negara atau negara yang berbeda, satu bangsa dan bahasa atau bahasa yang berbeda, maka siapapun orangnya, ada di Indonesia kah, di Arab Saudi kah, di Amerika kah, di Rusia kah, di negara manakah, yang memahami kitab dan sunnah seperti yang dipahami oleh generasi salaf, orang seperti itu disebut salafiyin. Pemahaman mereka disebut salafiyah. Dari sini kita tahu bahwa salafiyin, salafiyah itu bukan nama satu harokah, bukan nama satu kelompok, bukan nama satu madhab, bukan nama satu firqah, tapi sebutan yang ditujukan bagi orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada para sahabat dalam memahami Quran dan sunnah. Kalau kita tidak mengakui salafi, berarti dalam memahami Quran dan sunnah kita menurut, pertama mungkin menurut masing-masing orang, masing-masing pikiran, masing-masing otaknya, atau menurut para filsuf, atau menurut kalangan Mu'tazilah, atau menurut si Anu, tetapi tidak menisbatkan diri kepada para sahabat. Dan ini bahaya besar. bahaya besar. Nah itu yang dimaksud salafi. Makanya orang-orang salafiyin tidak akan pernah lepas dari pemahaman para sahabat dalam hal ini. Lalu mungkin timbul pertanyaan, bagaimana kita yakin bahwa kita mengikuti para sahabat? Bukankah para sahabat jaraknya jauh dari kita 1500 tahun yang lalu? Jangan-jangan ngaku-ngaku aja ikut sahabat, padahal gak sama. Dari mana kita tahu bahwa pendapat ini sesuai dengan sahabat? Ikhwah, yang mengetahui, siapa yang mengetahui pemahaman para sahabat adalah murid-muridnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama setelahnya, yang mereka menukil ucapan-ucapan para sahabat, mengutip ucapan-ucapan para sahabat, dan mereka tulis dalam kitab-kitab mereka. Kemudian tulisan mereka tentang ucapan para sahabat dinukil lagi oleh ulama-ulama setelahnya, dan seterusnya. Sehingga kita mengetahui bagaimana pendapat dan pemahaman para sahabat dengan cara membongkar kitab-kitab para ulama. Dalam masalah akidah, umpo Imam As-Sabuni yang hidup di abad keempat, bukan As-Sabuni abad Kiwari yang menyusun Shafwatu Tafsir, bukan itu. Tapi Imam Abu Utsman As-Sabuni abad keempat Hijriah, beliau menyusun kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, akidah generasi salaf dan akidah para ahli hadis. Itu dikutip pendapat atau ucapan para sahabat dan para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in tentang masalah akidah. Itu banyak. Oleh karena itu, untuk memelihara diri agar kita selalu berada pada rel pemahaman para sahabat, kita selalu membuka kitab. Kita tidak berbicara tentang Quran dan Sunnah kecuali dengan rujukan yang jelas, ini kitabnya, ini ulama'nya, kitab anu juz sekian, halaman sekian. Dan itu menjadi ciri khas kalangan salafiyin. Berbeda dengan orang-orang yang bukan kalangan salafiyin, atau apalagi yang anti kepada salafiyin. Saya yakin orang yang